tetapi kepemimpinannya mengajak ke jahanam. Ini semuanya telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu ungkapan-ungkapan beliau sebagai bentuk kasih sayang kepada kita, agar benar-benar kita waspada dari apa yang telah diingatkan Rasulullah SAW keberadaan orang-orang tersebut. Oleh karena itulah, sedangkan tidak ada jalan keluar yang terbaik kecuali dengan berpegang teguh dengan kitabullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, satakunu fitanun, akan muncul berbagai macam fitnah. Ini perkara-perkara yang akan bisa menggelincirkan manusia dari agamanya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, mal makhraj ya Rasulullah, lalu apa jalan keluarnya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, kitabullah, yaitu dengan berpegang teguh dan kembali kepada kitabullah, ini Al-Quranul Karim. Para jamaah yang rahmati Allah SWT, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita tentang Nawaqidul Islam Al-Ashrah, pembatal Islam yang 10. Dan kita telah melalui 8 pembahasan. Yang pertama Pak Ikhwan, pembatal Islam pertama apa? Asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam perkara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirkun ibadah, syirkul ibadah, kesyirikan dalam perkara ibadah, dan telah kita bahas. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'il, orang-orang yang mereka menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah SWT antara dia dengan Allah, mengangkat perantara antara dia dengan Allah dalam perkara ibadah, yang dikenal dengan istilah tawasul, tawasul yang syirik. Karena tawasul ada yang masyru', ada yang mamnu, ada yang boleh, ada yang terlarang. Yang terlarang ada yang bid'ah, ada yang syirik. Maka ini perlu difahami dengan baik-baik. Yang ketiga, baik kawan, malam yukafiril musyrikina aw syakka madhabahum aw syakka fi kufrihim au sahaha madhabahum, orang-orang yang mereka tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, jelas-jelas musyrik kafir, tetapi mereka tidak mau mengkafirkan padahal Allah mengkafirkan. Yahudi kafir, Nasrani kafir, orang tidak menerima Islam kafir. Ini adalah apa yang Allah sebutkan. Tetapi orang ini tidak mau mengkafirkan mereka, maka berarti dia telah menentang Al-Quranul Karim atau meragukan kekafiran mereka. Mereka ragu apakah mereka kafir atau tidak kafir, padahal jelas-jelas dikafirkan oleh Allah SWT. Atau membenarkan madhab kekafiran mereka. Maka barang siapa yang dia memiliki sikap seperti ini, maka dia telah melakukan perbuatan kekafiran yang bisa membatalkan keislaman mereka. Yang keempat, apa ya kawan? Mani taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada petunjuk, bahwa petunjuk selain Rasulullah, selain petunjuk Rasulullah itu lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hukma ghairihi ahsan, dan bahwa hukum selain hukumnya Rasulullah lebih baik dibandingkan dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkeyakinan seperti ini maka dia telah kufur, karena tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah SWT. Sehingga Allah tak katakan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah bagi orang-orang yang mereka meyakini? yang ada di dunia ini ikhwan hanya dua, hukum Allah dan hukum jahiliyah. Hukum Allah dan hukum jahiliyah. Hukum Allah adalah apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui risalah para nabi, dan kita adalah risalah nabi yang terakhir, risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain hukum Allah yang bertentangan dengan hukum Allah, namanya hukum jahiliyah. Maka Allah katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Apakah yang mereka ikuti hukum jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang akan mereka ikuti? Padahal hukum siapakah yang lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Yang kelima, apa ikhwan? Man abghadha syai'an min dini rasul atau majabi rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia membenci walaupun pada sebagian apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keimanan itu identik dengan kecintaan dan kekafiran itu identik dengan kebencian, sehingga tidaklah orang membenci ajaran Islam kecuali adalah orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Yang keenam, adalah yaitu man istahza'a min dini rasuli sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia istihza, memperolok-olok, menjadikan agama ini sebagai bahan ketawaan, baik itu yang berkaitan dengan Allah, Rasulnya, ayat-ayat Allah. Maka orang-orang yang mereka menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olokan, istihza, maka dia telah kafir dengan perbuatannya tersebut. Yang ketujuh, as-sihru, sihir, perbuatan syaitan. Karena sihir adalah perbuatan di mana manusia mereka ini menjadikan syaitan sebagai partner dalam mewujudkan sihirnya, sehingga syaitan melakukan penghambaan, manusia melakukan penghambaan para syaitan, baru syaitan akan memberikan bantuan dengan sihirnya. Maka tukang-tukang sihir adalah kafir dan mereka penjahat. Di sana para ulama menjelaskan ada sihir yang belum menjadikan orang keluar dari Islam, karena sihir itu bermacam-macam. Tetapi hukuman bagi semua tukang sihir adalah hukum bunuh, baik itu dibunuh karena kekafirannya atau dibunuh karena dia sebagai perusak. Maka hukuman tukang sihir adalah dibunuh. Tetapi sekali lagi, yang bisa menerapkan hukuman-hukuman dalam bentuk seperti ini adalah penguasa, bukan sembarang orang. Akan tapi ini kembalinya adalah ini eksekusinya para penguasa, termasuk menembak gembong-gembong narkoba, menghabisi gembong narkoba, ini adalah haknya penguasa. Kemudian yang kedelapan, apa ikhwan? In mudhaharatul musyrikin alal mu'minin, melakukan pembelaan dan menolong orang-orang kafir dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin, memberikan pembelaan kepada orang-orang kafir dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-9. Yang kesembilan adalah mani taqoda, baca dia. Baca. Iya. Yang kesembilan ikhwan, mani taqoda anna ba'dannas yasi'uhul khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasa'al Khidir an syariati Musa alaihi salam. Barang siapa yang dia berkeyakinan ada orang yang boleh keluar dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keluarnya Khidir dari syariatnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Yang kesembilan ini ikhwani fillah mengingatkan kepada kita keyakinan sebagian orang yang mereka menyimpang dalam agama ini bahwa ada sekelompok orang yang mereka itu diyakini boleh tidak terikat dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beralasan dengan sebagaimana kisah antara Khidir dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ada beberapa poin yang perlu kita perjelas ikhwani fillah sebagai dasar pembahasan bab yang kesembilan ini. Yang pertama adalah perbedaan antara syariat Rasulullah SAW dengan syariat semua nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara syariat Rasulullah dengan sebelumnya bahwa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kafatan linnas, untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Adapun syariat nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khusus untuk kaumnya. Sehingga dari sisi seruan seluruh para nabiullah alaihi salatu wasalam seruannya adalah ya qaumi, ya bani Israel, wahai kaumku, wahai bani Israel, sehingga hanya pada terbatas pada kaum tertentu, tidak mencakup seluruh manusia, tetapi hanya pada kaum tertentu, bani Israel atau kaum yang Allah mengutus dia pada wilayahnya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka seruannya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia tanpa kecuali, atau dengan sifat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang hatinya beriman. Ini adalah seruan untuk seluruh para manusia. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah untuk seluruh para manusia adalah dengan ketetapan Allah bahwa nabi adalah rasul akhir zaman dan nabi diutus oleh Allah untuk seluruh para manusia, sehingga tidak boleh ada orang yang mereka lepas dari cakupan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kerasulan beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali agar menjadi utusan untuk rahmatan lil alamin, rahmat sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dalam ayat yang lain Allah katakan bahwasanya ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum, wahai manusia aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh para manusia, bahkan seluruh manusia dan jin dalam cakupan kerasulan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ikhwan, tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebelumnya kecuali telah disumpah oleh Allah untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah memberitakan perjanjian Allah dengan semua para nabi dan para rasul dalam surat Al-Imran, Allah katakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan seluruh para nabi. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan seluruh para nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala id atainakumul kitaba wal hikmata thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunnahu wa la tansurunnahu bi qala aqrartum qalu qala aqrartum wa akhadtum. Maka Allah katakan, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari seluruh para nabi. Saat ketika Allah memberikan kepada para nabi ini kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada mereka seorang rasul yang membenarkan semua yang mereka bawa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tu'minannahu wa la tansurunnahu, agar kalian benar-benar mengimani nabi yang aku utus dan agar kalian benar-benar memberikan pembelaan kepada nabi. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalika isri, apakah kalian mau mengakui dan menetapkan yang seperti itu? Ini mengakui tentang kenabian, mengimani kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan pertolongan dan mengimaninya. Maka semua mereka mengatakan aqrarna, ya Allah, kami menetapkan tentang hal yang seperti itu. Sehingga tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali mereka mengimani tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka betul-betul mengenal kerasulan Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Karena Allah telah menjelaskan perihal Rasulullah dalam kitab mereka dengan sangat rinci. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Dan Nabiullah Isa alaihissalam, beliau telah menyampaikan pula kepada Bani Israel tentang kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan untuk kalian semuanya yang membenarkan Taurat yang telah datang mendahuluiku, dan aku menyampaikan kabar gembira tentang Rasul yang akan datang yang namanya Ahmad. Sehingga semua para Rasul ikhwati fillah, mereka mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan berkaitan dengan berita tentang kerasulan dirinya untuk seluruh para manusia yang membedakan dengan semua para nabi dan para rasul. Di antaranya hadis yang Nabi katakan, fudiltu alal anbiya bisittin, aku dibedakan, aku diutamakan oleh Allah di atas semua para nabi dengan 6 perkara. Fadhiltu alal anbiya bisittin. Aku dilebihkan oleh Allah, aku diutamakan oleh Allah di atas semua para nabi dengan 6 perkara. Yang pertama, uqtitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami ul-kalim. Jawami ul-kalim itu, ikhwan, kalimat yang ringkas tetapi memiliki makna yang sangat padat. Ini jawami ul-kalim. Kalimatnya ringkas tetapi memiliki makna yang sangat padat. Kata orang Jawa, cekak aos, sehingga kalimatnya ringkes tetapi kalau diurai bisa sangat panjang lebar. Yang pertama apa, ikhwan? Apa tadi yang pertama? Ya, uqtitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah kalimat-kalimat yang ringkas tetapi mencakup. Yang kedua, nusyirtu biru'ab. Aku ditolong oleh Allah dengan ditanamkannya rasa takut di hati para musuh, sehingga bagaimana Allah SWT menanamkan di hati para musuh rasa ketakutan terhadap Rasulullah dan pasukannya, sehingga ini merupakan modal kemenangan tersendiri. Yang ketiga, dan dihalalkan bagiku al-ghanaim, ghanimah, wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang pada kaum-kaum sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikmati. Harta rampasan perang itu dikumpulkan, dibakar. Kalau diterima oleh Allah berarti terbakar, kalau enggak diterima oleh Allah berarti enggak terbakar. Kemudian di zaman Nabi dihalalkan oleh Allah untuk dibagi dan dinikmati para sahabat. Yang keempat, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuron, dan dijadikan semua permukaan tanah di muka bumi masjid dan bersih, sehingga dimanapun kita mendapatkan tempat di muka bumi boleh kita jadikan untuk sholat, kecuali tempat-tempat yang telah dijelaskan larangan untuk dipakai sholat. Di antaranya apa, ikhwan? Kuburan, apalagi WC. Ini di antara tempat-tempat yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Yang kelima, ursiltu ila kafatin nas. Aku diutus oleh Allah untuk seluruh para manusia. Aku diutus oleh Allah untuk seluruh para manusia. Yang keenam, wa khutimali annabiyun, dan seluruh para nabi ditutup dengan kenabianku. Ulangi. Ya, fadiltu alal anbiya. Yang pertama, yang kedua, biru'ab, yang ketiga, uhillat li al-qanaim, yang keempat, uju'ilat li al-ardu majidan wa tahuran, yang kelima, bu'istu lika fatin nas, yang keenam, wa khutimali an-nabiyun, Di sini ya kawan, di antaranya adalah apa yang Nabi katakan, Bu'istu likafatin nas, aku diutus oleh Allah untuk seluruh para manusia. Aku diutus oleh Allah untuk seluruh para manusia, bahkan semua para jin. Maka Nabi diutus untuk seluruh para manusia dan seluruh para jin. Kemudian ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh para manusia tanpa kecuali betul-betul mereka bertahkim, berhukum mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang telah mendengar kerasulan beliau kemudian dia tidak mengimani risalah yang beliau bawa, maka dia pasti akan menjadi penduduk neraka. Di antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajitu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, demi Allah Rabbmu, demi Allah yang menciptakan kalian, yang memelihara kalian, yang memiliki kalian, fala wa rabbika la yu'minuna, mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang mukmin. Mereka itu adalah orang-orang, bukanlah orang-orang mukmin. Kata Allah, demi Allah mereka bukanlah orang-orang mukmin sampai dia memiliki kriteria seperti yang Allah sebutkan. Yang pertama, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, hingga mereka memiliki kerelaan, mereka memiliki kesediaan, hingga mereka bersedia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim yang akan memutuskan segala perkara mereka. Harus ada kemauan orang mukmin itu, dia hatinya harus ada kesiapan untuk dihakimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah masih sangat banyaknya ikhwani fillah, orang yang mereka mengaku muslim tetapi tidak siap untuk dihakimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga lebih siap berhakim dengan syaitan dan hawa nafsu, atau lebih siap berhakim dengan hukum-hukumnya orang-orang kafir dan orang musyrik, dan mereka belum siap untuk dihakimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Seorang dikatakan mukmin apabila dia memiliki kesiapan untuk benar-benar dihukumi oleh Rasulullah, bukan hanya dalam satu dua masalah, tapi fi ma syajara bainahum, dalam keseluruh masalah yang dia hadapi. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah bernegara, politik, ekonomi, segala macam. Kalau dia mukmin, dia pertama kali itu memiliki kesiapan untuk dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yajitu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan perkara, sudah menetapkan hukuman dalam satu perkara, perkara ini aturannya begini, perkara ini aturannya begini, Rasulullah telah mengajarkan, telah menetapkan, hatinya orang yang beriman itu tidak ada rasa keberatan sama sekali. Hatinya itu akan lapang dada dan longgar. Yang ketiga, wa yusallimu tasliman, dia betul-betul kemudian tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya. Inilah orang yang dikatakan mukmin. Orang yang belum memiliki tiga perkara ini, ikhwan, Allah dengan sumpahnya mengatakan la yu'minun. Mereka ini belumlah dikatakan seorang mukmin. Mungkin dia masih kedudukannya adalah kafir, atau dia munafik, atau dia mukmin tetapi dha'ful iman. Mukmin tetapi imannya itu sangat rapuh, sangat lemah. Tergantung bagaimana sikapnya dengan tiga perkara ini. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, menegaskan dengan kalimat yang sangat gamblang, fa walladzi nafsu biyadi, demi jiwa, fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan sumpah, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah, tidaklah seorang pun di kalangan umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, jika mereka telah mendengar kerasulanku lalu sampai matinya dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, pasti, kata Nabi, pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Inilah yang telah dijelaskan oleh Nabi kepada kita, dasar-dasar bahwa tidak boleh ada seorang pun yang tidak terikat dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, di kalangan sufi, kalau orang tingkatnya setelah sampai pada tingkat wali, maka mereka tidak terikat lagi dengan syariat Nabi dengan alasan Khidir dengan Musa. Kita masih ada penjelasan panjang, tetapi kita waktunya habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang bi'nillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawu aqimu subufakum wa'tadilu safa diluruskan, dirapatkan. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كان على ربك وعدا مسؤولا الله